إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جماعة جمعة رحمني ورحمكم الله sebuah ayat di dalam Al-Quran Al-Karim terdapat di dalamnya penjelasan sebab-sebab keselamatan dan peringatan akan bahaya turunnya azab. Ayat ini dari ayat yang agung yang hendaknya kita renungi dan banyak kita perhatikan khususnya di hari-hari ini. Kita menyaksikan hujan deras yang turun di kota kita dan di kota-kota yang lainnya, dan pada hujan itu kadang ada rahmat dan kadang ada azab di dalamnya. Kadang ada rahmat dan kadang ada azab di dalamnya. Kerana Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan hujan dengan rahmatnya, wa huwa alladhi yunazzilul ghaitha, dialah Allah yang menurunkan hujan tersebut, wa yansyuru rahmatah, dan menyebarkan rahmatnya. Tapi kadang hujan itu adalah ada siksaan. Kerana itu apabila telah terjadi mendung yang sangat hitam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbolak balik masuk dan keluar dari rumahnya, terlihat perubahan pada wajahnya. Ketika ditanyakan kepada beliau tentang hal tersebut, maka beliau berkata, sesungguhnya satu kaum telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan permulaan tanda awan yang mendung seperti itu. Dan itu di dalam Al-Quran Al-Karim tentang kisah kebinasaan kaum Nabi Hud alaihi salam. Falamma ra'uhu aridan mustaqbil awdiyatina, qalu falamma ra'uhu aridan mustaqbil awdiyatihim qalu hadha aridun mumtiruna. Begitu mereka melihat awan tebal datang ke lembah-lembah mereka, maka mereka berkata bahwa ini adalah hujan yang akan turun kepada kita. Ternyata itu adalah siksaan yang pedih terhadap mereka. Karena itu ada harapan dan ada rasa takut. Dibikin pula angin, pada sebagian angin rahmat, wa huwa alladhi arsala riyaha bushran baina yaday rahmatih, dan ialah Allah yang mengirim langit, yang mengirim angin itu sebagai kabar gembira di depan rahmatnya. Hujan disebut dengan rahmat dan angin disebut dengan kabar gembira, tapi di keadaan yang lain ternyata ada rih yang dikatakan di dalam Al-Quran, fiha adabun alim, padanya ada siksaan yang sangat pedih, ada siksaan yang sangat pedih. Dan itulah hari-hari kehidupan. Di kehidupan kita ini ada kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan, ada kesenangan-kesenangan, waktu-waktu bergembira. Ada juga di dalam kehidupan kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita senangi. Ada waktu-waktu kesedihan. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Itulah hari-hari yang kami persilih gantikan di tengah manusia, supaya Allah mengetahui siapa yang beriman dan menjadikan dari kalian orang-orang yang mati syahid. Dan Allah tidak mencintai, wallahu la yuhibbu adh-dhalimin, Allah tidak menyenangi orang-orang yang berbuat zalim. Karena itu, perhatikan ayat yang sangat agung ini. Perlu kita cermati dan kita perhatikan kandungannya. Allah berfirman, menganjurkan, menasihatkan, وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ. Dan beribadah kalian, kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepadanya sebelum datang suatu siksaan kepada kalian, kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan sama sekali. Iya. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa Taala ingatkan kepada umat Islam untuk mengambil sebab-sebab keselamatan. Dan di sini disebut dua sebab keselamatan yang sangat pokok, sumber dari keselamatan. Yang pertama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala, wa aminu ila rabbikum, dan beribadahlah kalian semua kepada Rabb kalian. Beribadah artinya adalah kembali kepada Allah. Ia bisa diartikan dengan makna tobat, bisa diartikan dengan makna istighfar. Tapi kata ibadah lebih luas daripada itu. Ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kembali kepada Allah mengharap dan memohon kepadanya. Takut dan khawatir dari siksaannya. Ia bertobat dari segala dosa-dosanya. Memohon ampun dari segala kesalahan-kesalahannya. Wa anibu ila rabbikum, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Apabila ibadah ini berada pada seorang muslim dan muslimah, maka ini akan menjamin kebaikannya. Iya, menjamin kebaikannya. Dan itulah dakwah para nabi dan para rasul. Dan para nabi dan para rasul di atas sifat yang mulia ini, sehingga mereka tidak disentuh oleh siksaan. Kata Nabi Syuaib alaihi salam, "Wa ma tawfiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Sesungguhnya tidak ada taufik bagi aku kecuali hanya kepada Allah. Kepadanya lah aku bertawakkal dan kepadanya lah aku beribadah. Kepadanya lah aku beribadah. Dia adalah sifat para nabi dan para rasul. Dan seorang hamba yang beristighfar dan bertobat kepada Allah, itu adalah sebab kebaikannya. Hanya menyebabkan hujan itu turun dengan membawa kebaikan. Nabi Hud berkata kepada kaumnya, وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ. Wahai kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Dua hal disebut, beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Beristighfar dari dosa-dosa yang sedang dia lakukan dan mungkin apa yang akan dia lakukan, dan bertobat dari dosa-dosa yang telah lalu. Beristighfarlah kalian dan bertobatlah kalian kepadanya. Kalau kalian melakukannya, yursil sama'a 'alaikum midrara, pasti Allah akan menurunkan hujan dari langit itu berlimpah ruah untuk kalian. Hujan yang membawa kebaikan, membawa rahmat. وَيَجِدَكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, dan menambah kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang telah kalian miliki. Istighfar dan tobat adalah sebab kekuatan dan sebab adanya semangat dari seorang hamba untuk melaksanakan segala aktivitasnya yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa Taala. wala tatawallaw mujrimin. Dan kata Nabi Hud alaihi salam, jangan kalian berpaling sebagai orang-orang yang bergelimang dosa. Demikian pula semua Nabi Nuh alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan semua Nabi Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. Kata Nabi Nuh, saya berkata kepada kaumku, istighfiru, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum minarara wa yazidukum quwwatan. Yursilis sama'a alaikum minarara wa yazidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kalau kalian beristighfar kepada Rabb kalian, pasti Allah akan menurunkan hujan berlimpah ruah untuk kalian. Hujan yang membawa kebaikan. Dan Allah akan melapangkan harta dan keturunan kalian. Sebab istighfar adalah sebab diatakannya rezeki. Dan sebab dimudahkannya keturunan bagi seorang hamba. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Dan Allah akan menjadikan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Iya. Berbagai kebaikan tersebut dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beribadah kepada-Nya, bertobat kepada-Nya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan melaksanakan segala perintah-Nya, meninggalkan segala larangan-Nya, berpegang dengan agama-Nya, berpegang dengan sunnah Rasul-Nya, dan mengikuti kesepakatan di kalangan para ulama, itu adalah jalan-jalan keselamatan yang menjamin seorang hamba berada di atas kebaikan, dilindungi dari azab, dilindungi dari azab. Iya. Karena itu, kalau terdapat ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang menjamin bagi siapa yang kembali kepada Allah dengan berpegang kepada agama, ia akan dilindungi dari azab, dilindungi dari kesengsaraan, dilindungi dari hal yang membahayakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpegang dari petunjukku, barang siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jaminan dari Allah bahwa siapa yang mengikuti petunjuk tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Sebaliknya, wahai orang-orang dikri, barang siapa yang berpaling dari mengingat kepada-Ku, dari dikri, Al-Quran disebut dikir, sunnah Nabi juga disebut dikir, agama Islam disebut dikir. Siapa yang berpaling dari dikir kepada-Ku, tapi melalui Malaysia dan Bangka, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Sempit dalam arti yang disempitkan hidupnya, rezekinya. Dan sebagaimana yang menafsirkan kesempitan adalah disempitkan kuburannya di alam kubur. Karena disebutkan dari siksaan di alam kubur, kuburan itu disempitkan hingga menghimpit si penghuni kubur sampai tercerai-berai tulang belulangnya. Maka dia akan mendapatkan kesempitan kehidupan yang sempit. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat sebagai orang yang buta. Iya. Walaupun hidupnya di dunia dia melihat, bahkan dia berpaling dari petunjuk di dunia, berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, asyuh terhadapnya, tidak ingin mempelajarinya, tidak mengindahkan wajahnya dan ucapannya, maka pada hari kiamat ia pasti akan berada di keadaannya. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat sebagai orang yang buta. Kerana Allah ingatkan di ayat yang lain, وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا. Barang siapa yang di kehidupan dunia ini dia buta, di kehidupan akhirat dia lebih buta lagi dan lebih sesat jalannya. Kerana itu, kembali kepada agama, itu adalah jalan keselamatan. Rasulullah SAW mengingatkan di dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau bersabda, "Idza tabayatum bil 'ilm wa akhadtum akmal al-fatwa wa raditum bil zarar wa taraktumul jihad sallatallahu alaikum dhulman ma yanziluhu hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian telah berjual beli dengan cara al-riba, salah satu sistem jual beli yang mengandung unsur riba, kalian telah sibuk dengan peternakan, terbuai dengan pertanian, riba dengan pertanian, iya, beternak dan bertani tidak dilarang pada asalnya, hanya saja kalau dua hal ini menalaikan kerana kesibukannya beternak dan bertani, dia tidak jalankan perintah agamanya, dia tinggalkan agamanya. Ini yang dicela di dalam hadis. Kemudian yang keempat, dan tadi meninggalkan jihad. Apabila empat penyakit ini menimpa kalian, Rasulullah bersabda, pasti Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Tidak akan diangkat kehinaan ini dari kalian hingga kalian kembali kepada agama kalian. Disyaratkan harus kembali kepada agama. Mereka kembalilah. Perhatikan terlebih mana ya. Wa'anibu ila rabbikum. Dan berilahlah kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengadakan kalian, yang menciptakan kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang memberi rezeki kepada kalian, menganugerahkan nikmat kepada kalian, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang berhak untuk ibadah. Dan ketika disebut di dalam ayat kepada Rabb kalian, terdapat di dalamnya peringatan untuk ikhlas, untuk ikhlas di dalam setiap amalan, dan melakukan amalan apa saja dibangun di atas dasar keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencari riba Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya disebutkan sebab yang kedua dari sebab keselamatan, wa aslimu lahu, dan berserah dirilah kalian kepadanya, berserah dirilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berislamlah kalian kepadanya. Dan keislaman itu adalah tunduk kepada Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya, menegakkan segala ketaatan dan meninggalkan segala kesyirikan. Ini pokok dari keislaman yang merupakan dakwah para nabi dan para rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allaha wa ijtanibu at-taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, misinya agar supaya mereka menirukan kepada umat, hendaknya kalian wahai umat beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi segala yang diibadahi selain daripada Allah. Iya, ini adalah misi utama dan tujuan utama dakwah para nabi dan para rasul. Karena itu kita dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi seorang anak muda Yahudi yang sudah mendekati ajalnya. Dia kunjungi untuk diajak masuk ke dalam Islam. Maka Nabi berkata kepadanya, ya gunar kun la ilaha illallah, wahai anak muda, ucapkan la ilaha illallah. Maka anak muda yang melihat kepada ayahnya, dan sang ayah berkata, Atik Abul Qasim, Atik Abul Qasim, Ta'atil Abul Qasim, Ta'atil Nabi Muhammad. Maka anak muda ini pun masuk Islam. Nabi SAW keluar dari rumah anak muda itu sembari berkata, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji hanya untuk Allah yang membebaskan anak muda ini dari api neraka. Itulah tujuan di dalam Islam. Kenapa seorang hamba harus memurnikan ibadah hanya kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah dengan benar, memahami konsekuensi dan maknanya, agar supaya dia selamat dari siksaan api neraka. Iya, wa aslimuna, berislamlah kepada Allah. Dan dari mana berislam kepadanya adalah tunduk kepada ketentuan dan takdirnya. Mesti dalam kepada ketentuan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita memahami bahwa suatu ujian dan cobaan kadang untuk meninggikan derajat seorang hamba, membersihkannya dari dosa. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, dia akan ditimpa musibah. Dan juga dia bersabda, لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في أهله وماله وعرضه حتى يمشي في الأرض وما عليه من خطيئة. Terus menerus ujian itu menimpa seorang mukmin dan mukminah pada dirinya, keluarganya dan kehormatannya, sehingga ia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Gugur dosa-dosanya karena ujian-ujian itu. Tapi kadang ujian adalah teguran dan peringatan. Kebinasaan untuk kaum yang berbuat dosa kepada Allah dan bermaksiat, kepada mereka yang berbuat kesyirikan kekufuran bid'ah dan khurafat. Iya. Terlebih di dalam Al-Quran Allah firman, "Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un." Karena tampak kerusakan di daratan dan di lautan karena perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Maka Allah membuat mereka merasakan siksaan akibat dari perbuatan mereka sendiri, supaya mereka kembali, supaya mereka tersadar dan kembali kepada jalan yang benar. Iya. Karena itu dari mana keislaman menerima ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini dua sebab pokok dari sebab keselamatan yang menyebabkan seorang hamba selamat di dalam kehidupannya. Iya. Memang orang Indonesia berkata, bersiap payung sebelum hujan, mengambil keselamatan sebelum datangnya hujan. Iya. Dan ketika musibah turun, banjir datang, menghanyutkan harta benda, meletakkan keamanan dan ketenangan, menghilangkan kegembiraan dari tabiat manusia, mengambil jalan keselamatan. Iya. Mengambil jalan-jalan keselamatan. Tapi dua jalan keselamatan yang disebut di dalam ayat ini, kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah, ini adalah jalan keselamatan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Padahal ini adalah sumber keselamatan. Bahkan tidak ada keselamatan kecuali melalui gerbang ini. Ini adalah pintunya. Siapa yang tidak memasuki pintu ini, maka dia tidak akan memperoleh keselamatan, tidak di dunia, apalagi di akhirat. Iya. Karena itu, hendaknya di masa-masa yang seperti ini, seorang hamba banyak berserah diri kepada Allah, memperkuat ibadah kepada Allah, melaksanakan segala perintahnya, meninggalkan segala larangannya, banyak bertobat dan istighfar kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan, taufik dan rahmatnya kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، إيه هذا آيات sebelum آيات yang kita baca tadi yaitu firman الله سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah Nabi Muhammad, sampaikan firmanku kepada mereka, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas pada diri-diri mereka, jangan kalian putus asa ya rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, sungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Dan juga pada ayat yang kita bacakan tadi, datang ayat setelahnya masih menjelaskan jalan keselamatan. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakum al-'adzabu baghta wa antum la tash'urun. Dan ikutilah apa yang terbaik dari yang diturunkan kepada Rabb kalian, yang diturunkan oleh Rabb kalian kepada kalian sebelum siksaan datang kepada kalian secara tiba-tiba dan kalian tidak menyadarinya. Kemudian ayat setelahnya berkaitan dengan akhir ayat yang kita baca, thumma la tunsarun, kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ, dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan berserah dirilah kalian kepada-Nya. مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ, sebelum datang siksaan itu kepada kalian. ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ, kemudian kalian tidak akan mendapatkan pertolongan lagi. Iya, sepanjang masih ada kesempatan, Allah masih memberikan nyawa kepada kita, masih ada nafas yang berdetak di dalam diri kita. Sepanjang kesempatan ini masih ada, mari kita manfaatkan untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat dan berserah diri kepada-Nya sebelum datang kejadian yang disebut di dua ayat setelahnya. Antakuna nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah, wa in kuntu laminas sahirin. Seorang jiwa berkata pada hari kiamat, wahai betapa kesengsaraan, betapa kerugian terhadap diriku. Apa yang aku telah telantarkan dari kehidupan di sisi Allah. Dan saya dulunya termasuk orang-orang yang molok-molok, orang-orang yang menyepelekan, menganggap remeh. Maka sikap yang seperti ini menyebabkan ia menyesal pada hari kiamat. Jangankan orang yang tidak saleh, penuh dengan dosa berbeda dengan maksiat, orang yang saleh saja ketika roh sudah keluar dari jasadnya, dia menyesal. Dia berharap kembali lagi ke dunia mempertanyakan amalan saleh. Ya. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki bekal yang baik, belum bersiap untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ayat ini menjadi renungan untuk kita semua, dan hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemanfaatan pada hujan yang turun. Dari doa tadi yang dibaca di masa hujan sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari, beliau mengajarkan Allahumma sayyiban nafi'an, ya Allah berilah kami hujan yang bermanfaat. Dan di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hujan turun sudah berlebihan, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma ala al-adami wa birafi wa butumi al-awdiya wa manabit al-shayar. Ya Allah, turunkanlah hujan ini di sekitar kami, bukan kepada kami. Turunkanlah hujan ini di tempat-tempat dataran tinggi, di lereng-lereng gunung, di lembah-lembah, dan di tempat tumbuhnya pepohonan. Iya. Dan juga ketika terjadi angin kencang, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bi, wa a'udhu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarriha wa syarri ma ursilat bi. Ya Allah, aku memohon kebaikan dari angin ini dan kebaikan apa yang ada pada angin ini, serta kebaikan apa yang angin ini diutus karenanya. Dan aku berlindung kepada-Mu ya Allah dari kejelekan angin ini, kejelekan apa yang ada padanya, dan kejelekan apa yang ia dikirim, diutus karenanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan kepada kita semua. Kemudian ketahuilah kaum muslimin jemaah-jemaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla liya salatan sallallahu alaihi biha asyara." Siapa yang beri salat selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selawat, maka Allah akan memberi selawat untuknya 10 kali selawat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad, kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad, kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء والمنن والمحن والزلل. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منه وما بطن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيدكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله